Kemudian ikhwani fiddin azakumullah, di antara keutamaan ilmu syar'i juga bahwa ilmu ini merupakan obat dari penyakit-penyakit hati. Ilmu itu adalah obat dari penyakit-penyakit hati. Bab hati manusia ini didatangi oleh dua fitnah. Yang pertama fitnah syahwat, yang kedua fitnah syubhat. Hati manusia selalu didatangi oleh dua fitnah. Yang pertama fitnah syahwat, yang kedua fitnah syubhat. Sebelum saya jelaskan ini, yang tadi tentang tujuh adab itu bisa dilihat dalam kitab Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlih oleh Al-Imam Ibnu Abdul Barr. Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlih itu dibawakan di dalam kitab Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlih oleh Imam Ibnu Abdul Barr tentang tujuh adab yang tadi. Saya lanjutkan tentang masalah ini, bahwa ilmu ini mengobati penyakit-penyakit hati. Dan penyakit hati ada dua, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ighatsatul Lahafan min Masayidi Syaitan, yaitu fitnah asyahwat dan fitnah asyubuhat. Kalau seorang itu dia belajar ilmu syar'i, dia memahaminya dan dia mengamalkannya, insyaallah dia akan terhindar dari fitnah asyahwat dan fitnah asyubuhat. Sebab dalam hati manusia ini banyak penyakitnya. Jadi penyakit-penyakit ketidakjelasan, penyakit-penyakit penyimpangan dari as-sirat al-mustaqim. Kemudian juga penyakit yang lain seperti riya, kibir, ujub, hasad, fakhr, angkuh. Kemudian ingin lebih daripada yang lain. Kemudian dia cinta kepada kedudukan, kepada pangkat. Ini semua penyakit hati. Dan penyakit-penyakit ini bisa diobati apabila kita terus belajar ilmu syar'i dan memahami seperti yang dipahami oleh salafus saleh ridwanullah alaihim ajma'in. Kalau itu kita pahami, insyaallah akan hilang penyakit itu. Dan umumnya kata Imam Muqayyim, وَهَذِهِ الْأَمْرَادُ كُلُّهَا مُتَوَلِّدَةٌ عَنِ الْجَهْلِ وَدَوَاؤُهَا الْعِلْمُ. Semua penyakit-penyakit ini, penyakit syubhat, penyakit syahwat, semuanya ditimbulkan dengan sebab kebodohan. Ditimbulkan dengan sebab kebodohan. Dan obat dari kebodohan itu ilmu. Karena itu dikatakan bahwa tidak ada yang lebih berbahaya dari agamanya para rasul melainkan orang-orang bodoh. Arti yang lebih berbahaya memusuhi dakwah ini yang hak ini orang-orang yang bodoh. Yang paling berbahaya memusuhi dakwah yang hak ini orang-orang jahil. Walaysa ala dini rusuli adarru minal juhal, kata Imam Muqayyim. Jadi yang paling berbahaya tantangan kita adalah orang-orang yang bodoh, yang selalu menentang dakwah yang hak ini. Karena itu kebodohan ini merupakan aslu kulli fasadin fil ardi. Al-jahl aslu kulli fasadin fil ardi. Kebodohan itu merupakan sumber dari segala macam kerusakan yang ada di muka bumi ini. Kebodohan merupakan sumber dari segala kerusakan yang ada di muka bumi ini. Kemudian kata Ibnu Qayyim lagi, wa kullu dararin yalhaqul 'abda fid dunyahi wa ukhrahu fa huwa natijatul jahli. Dan setiap bahaya yang menimpa seorang hamba di dunia maupun di akhirat itu disebabkan karena kebodohan. Maka untuk menghilangkan kebodohan itu kita belajar ilmu syar'i ini. Kita belajar terus dan jangan kita berhenti untuk belajar ini. Terus kita belajar sampai kita paham tentang Islam ini. Kemudian Sekarang kita bahas tentang ilmu yang harus kita dahulukan. Ilmu apa yang harus kita dahulukan dalam kita belajar? Dijelaskan di sini yaitu aqsamul ilmi. Ilmu yang harus kita dahulukan dalam kita belajar yaitu ilmu tauhid. Jadi ilmu itu dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ada tiga. Yang pertama yaitu ilmu mengenal Allah, nama-namanya, sifat-sifatnya. Yang kedua yaitu ilmu tentang apa-apa yang Allah sampaikan tentang masa yang lalu dan masa yang akan datang. Seperti ayat-ayat yang berkaitan tentang cerita-cerita para nabi dan umat-umat terdahulu. Kemudian juga tentang janji-janji Allah, surga, tentang ancaman-ancaman Allah. Orang-orang yang berbuat dosa dan maksiat diancam dengan siksaan dan juga akan masuk neraka. Kemudian tentang sifat surga dan neraka dan yang lainnya. Ini ilmu yang kedua, yaitu tentang berita yang Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang masa yang lalu dan masa yang akan datang. Kemudian yang ketiga yaitu ilmu tentang apa yang Allah perintahkan, yang berkaitan tentang hati, berkaitan tentang anggota tubuh, yaitu ilmu tentang usulul iman, tentang kaidah-kaidah Islam dan yang lainnya. Ini yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah yang tadi saya jelaskan penjelasan Syekhul Islam. Kemudian Ibn Qayyim juga menjelaskan, kata beliau, al-ilmu aqsamun salasatun ma laha min rabi'in walhaqqu dhu tibyani, ilmun bi awsafil ilahi wa fi'lihi wa kadzalika al-asma'u lirrahmani والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني. Jadi ilmu itu ada tiga macam, tidak ada yang keempat, dan ini kebenaran yang jelas sekali, yaitu ilmu tentang sifat-sifat Allah, tentang perbuatan Allah, dan tentang nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu tentang asma wa sifat. Kemudian tentang masalah perintah dan larangan. Kemudian juga tentang masalah balasan, tentang masalah janji dan masalah ancaman nanti pada hari kiamat. Jadi yang pertama ilmu tentang sifat-sifat Allah, tentang nama-namanya, tentang tauhid. Yang kedua tentang cerita-cerita pada masa yang lalu, tentang kisos masa-masa yang lalu, arti kisos masa yang lalu. Kemudian juga tentang surga, neraka dan yang lainnya. Yang ketiga tentang perintah dan larangan. Nah, kita diperintahkan untuk mengkaji tentang masalah tauhid lebih dahulu. Tentang tauhid, bagaimana kita mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Belajar tentang tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Kemudian belajar tentang perintah-perintah Allah dan larangannya untuk kita amalkan. Seperti yang disebutkan di dalam kitab Al-Usulut Salasa. Antum mungkin sudah dapat dan sudah mengkaji tentang kitab Al-Usulut Salasa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Di dalam awal kitab itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan, i'lam rahimakallahu annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Al-ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyyihi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Ats-tsaniyatu al-'amalu bihi. Ats-tsalitsatu ad-da'watu ilaihi. Ar-rabi'atu as-sabru 'ala al-adha fihi. Wad-dalilu qauluhu ta'ala wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawaasaw bil haqqi wa tawaasaw bis sabr. Dalam usul ats-tsalatsa di awal-awal disebutkan, ketahuilah, mudah-mudahan Allah merahmati kamu, bahwa wajib atas setiap muslim dan muslimah mempelajari empat masalah. Yang pertama yaitu ilmu. Apa ilmu itu? Mengenal Allah, mengenal nabinya, mengenal agama Islam dengan dalil. Yang kedua mengamalkan. Yang ketiga mendakwakan. Yang keempat sabar. Jadi di situ disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam kitabnya atau dalam Kutaib Al-Usul Ats-Tsalatsa, ilmu yang dimaksud yaitu yang pertama mengenal Allah, mentauhidkan Allah. Kemudian mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengenal agamanya dengan dalil. Jadi yang pertama dikaji tentang masalah tauhid lebih dahulu, karena seluruh amal tergantung daripada tauhid. Amal kita diterima dan tidaknya tergantung daripada tauhid kita kepada Allah. Amal kita sempurna dan tidaknya tergantung daripada tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau umpamanya tercampur dengan kesyirikan, maka amal itu enggak ada gunanya. Kalau orang berbuat syirik kepada Allah, menyekutukan Allah, semua amalnya akan hapus. Seperti yang Allah firmankan dalam surah Az-Zumar ayat 65. La in asyraqta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Seandainya engkau berbuat syirik, akan hapus amal-amalmu dan engkau termasuk orang-orang yang merugi. Kalau syirik akan hapus amal-amal itu. Maka diajarkan umat ini bagaimana mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam mendakwakan tauhid 950 tahun, siang dan malam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 23 tahun mendakwakan dakwah tauhid ini. Sampai umat ini faham, belajar tentang tauhid. Karena tentang keutamaan ilmu tauhid lebih utama dari yang lainnya. Dan nabi-nabi, al-anbiya wa rusul seluruhnya mendakwakan dakwah tauhid. Semuanya nabi memulai dakwahnya mengajak umat ini mentauhidkan Allah dan menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Semua nabi dan rasul, sebagaimana Allah firmankan dalam surah An-Nahl ayat 36. Allah berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut, faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat 'alaihi ad-dhalalah, fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin." Dan sungguh kami telah utus pada setiap umat seorang rasul. Setiap rasul mengatakan, "An i'budullaha wajtanibut taghut." Hendaklah kalian beribadah hanya kepada Allah dan jauhkan taghut. Taghut setiap apa-apa yang disembah selain Allah. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Malik, at-taghut kullu ma ubida min dunillah. Setiap apa-apa yang disembah selain Allah. Jadi setiap nabi dan rasul dakwanya, hendaklah kalian semuanya beribadah hanya kepada Allah dan jauhkan taghut. Di antara mereka ada yang mendapatkan petunjuk, di antara mereka ada yang tetap dalam kesesatan. Maka berjalanlah kalian di muka bumi dan lihatlah akibat orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Jadi semua nabi, semua nabi dan rasul, nabi itu kurang lebih ada 124 ribu nabi yang Allah utus ke muka bumi, dan rasul lebih dari 300 rasul sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Semua mendakwakan dakwah tauhid. Makanya ini ilmu yang harus kita pelajari tentang tauhid. Dan ini membutuhkan waktu dan kita harus sabar sampai kita memahami tentang Islam, dan kita juga mendakwakan kepada keluarga kita dan juga kepada istri kita, anak kita, agar mereka betul-betul bertauhid kepada Allah. Tauhid kepada Allah, menjauhkan segala macam bentuk kesyirikan. Kemudian ikhwan fil din azakumullah, sekarang kita masuk kepada turuk tahsil ilmi. Turuk tahsil ilmi, kiat-kiat untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. di kiat-kiat untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ini ada 6 poin ya. Yang pertama, dan saya akan jelaskan satu persatu tentang kiat-kiat untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bahwa kadang-kadang orang mengaji, orang belajar, tapi tidak tahu caranya untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sehingga lama dia belajar, lama dia mengaji, tidak mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ada yang sudah bertahun-tahun ngaji, enggak ada manfaatnya dia belajar. Karena tidak tahu bagaimana caranya. Atau kemungkinan juga seperti yang tadi, adab dalam thalabul ilmi dia tidak amalkan tentang keikhlasan, tentang niat. Dia tidak ikhlas. Atau dia niatnya juga ya sekedar ngaji, tidak berusaha bagaimana ilmu yang dia kaji itu menambah iman dia, menambah amal soleh. Karena setiap kita mengaji, anda perhatikan, setiap kita mengaji, kita usahakan, kita upayakan, saya dan antum berusaha bertambah ilmu kita, bertambah iman kita, bertambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bertambah amal soleh kita. Itu harus kita upayakan. Jangan lama mengaji bukannya tambah baik, akhlaknya tambah buruk. Waliyadzubillah, nas'alullah, salam wal afiyah. Ada orang-orang yang seperti itu, lama dia mengaji bukan tambah baik, bukan tambah tunduk dia kepada Allah, bahkan tambah keras. Padahal inti dari ilmu itu, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu, yang dikatakan al-ilmu khasyiatullah, yang dikatakan al-ilmu khasyiatullah, ilmu itu takut kepada Allah SWT. Intinya dari ilmu, takut kepada Allah SWT. Semakin tambah ilmu kita, tambah takut kita kepada Allah, takut, sehingga dengan itu bertambah iman kita. Itu yang dikatakan dalam ayat innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah ya ulama, orang-orang yang alim, yang dia yakin akan bertemu dengan Allah. Dia menghalalkan yang halal, dia mengharamkan yang haram, dan dia yakin bahwa dia akan dibalas oleh Allah nanti pada hari kiamat, sehingga terus dia takut kepada Allah. Itu bisa dilihat tafsir dari innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Jadi ulama yang betul-betul yakin akan bertemu dengan Allah, dan dia mentauhidkan Allah, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, dan dia yakin bahwa dia akan dibalas oleh Allah nanti pada hari kiamat. Itu disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Jadi ini, kita usahakan bahwa setiap kita mengkaji, bertambah ilmu kita, bertambah takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan seperti ahlul kitab. Lama kitab yang ada pada mereka, bukannya mereka tambah lunak hatinya, tambah keras hatinya. Seperti yang Allah sebutkan dalam surah Al-Hadid ayat 16. Alam ya'ni alladziina aamanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladziina utul kitaaba min qablu fa taala 'alaihimul amadu fa qasat qulubuhum wa katsiirun minhum fasiqun. Janganlah kalian menjadi seperti orang-orang ahlul kitab. Lama kitab ada pada mereka, Taurat dan Injil, bukannya mereka tambah tunduk, bukan. Lama ada pada mereka, faqasat qulubuhum. Qasat qulubuhum, bertambah keras hatinya. Wa katsirun minhum fasiqun, dan kebanyakan dari mereka lah orang-orang yang fasik. Orang-orang yang berbuat maksiat, orang-orang yang melanggar perintah-perintah Allah SWT. Nasallallahu salam wal afiyah. Jadi sekarang kita berusaha bagaimana supaya kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Apa kiat-kiatnya? Yang pertama, ayas'al al-'abdu rabbahu al-'ilma an-nafi'. Yang pertama, hendaknya seorang hamba minta kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Hendaknya seorang hamba minta kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Allah menyuruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surah Taha ayat 114, wa qur rabbi zidni ilma. Katakanlah ya Allah, tambahkanlah aku ilmu. Tambahkanlah ilmu. Dan Nabi selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala, setiap selesai salat subuh, setiap selesai salat subuh, Nabi minta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Antum hafal semuanya? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku minta kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amal yang diterima. Setiap selesai salat subuh, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam sunannya, dan hadis ini derajatnya hasan, terdapat dalam Sahih Sunan Ibnu Majah. Jadi Nabi setiap selesai salat subuh minta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Antum hafalkan itu dan baca setiap hari. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amal yang diterima. Ini riwayat Ibnu Majah. Kemudian dalam riwayat yang lain Nabi berdoa, Nabi berdoa, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni 'ilma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani. Ya Allah, berikanlah manfaat kepadaku apa-apa yang Engkau telah ajarkan kepadaku. Wa 'allimni ma yanfa'uni. Dan ajarkanlah ya Allah kepadaku apa-apa yang bermanfaat. Wa zidni 'ilma. Dan tambahkanlah aku ilmu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Imam Ibnu Majah. Hadis ini terdapat dalam Sahih Sunan Ibnu Majah. Jadi minta kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni 'ilma. Ya Allah, berikanlah manfaat kepadaku dari apa-apa yang Engkau ajarkan kepadaku. Dan ajarkanlah kepadaku apa-apa yang bermanfaat kepadaku. Dan tambahkanlah aku ilmu. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Ibnu Majah. Kemudian dalam hadis yang lain, Nabi menyuruh kita minta kepada Allah ilmu yang bermanfaat dan berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Nah, dari hadis ini bisa kita berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa a'udzubika min 'ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku mohon kepada kamu. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, dan aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi samping minta ilmu yang bermanfaat, kita juga berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Sebab ilmu itu ada dua, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Fadlu Ilmi Salaf ala Ilmi Al-Khalaf. Jadi Fadlu Ilmi Salaf ala Al-Khalaf dijelaskan bahwa ilmu itu ada dua, ada ilmu yang bermanfaat, ada ilmu yang tidak bermanfaat. Karena itu kita berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kalau ada orang bertanya, contoh ilmu yang tidak bermanfaat apa? Contohnya dijelaskan oleh Ibnu Rajab seperti ilmu filsafat, ilmu kalam. Ini ilmu yang tidak ada manfaat sama sekali. Sehingga para ulama mentahdir tentang ilmu kalam dan ilmu filsafat, tidak ada manfaatnya. Kemudian diantara doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap ilmu yang tidak bermanfaat, ya, Nabi berdoa dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di dalam riwayat Tirmidzi juga ada, Muslim itu panjang, di akhirnya Nabi berdoa begini, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi di awalnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dari kelemahan, kemalasan dan yang lainnya. Kemudian di akhirnya Nabi berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari nafsu yang tidak pernah puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Dan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berdoa kepada Allah, berlindung kepada Allah, yang pertama berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kemudian yang kedua, wa min qalbin, yang pertama min ilmin la yanfa, ilmu yang tidak bermanfaat, yang kedua wa min qalbin la yakhsha, dari hati yang tidak khusyuk. Yang ketiga, wa min nafsin la tashba, dari nafsu yang tidak pernah puas. Yang keempat, wa min da'watin la yustajabu laha, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Di doa yang tidak dikabulkan, kita berlindung kepada Allah dari doa yang tidak dikabulkan. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian diriwayatkan juga oleh Imam Tirmidzi di lafaz yang akhir ini. Jadi yang pertama, untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yaitu seorang hamba harus berdoa kepada Allah. Ya, doa ini penting dan punya kekuatan yang luar biasa dari doa ini. Antum terus minta kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang kedua, kiat yang kedua untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat ini, al-ijtihadu fi talabil ilmi, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Wasyauqu ilaihi, dan rindu kepadanya. Bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, menuntut ilmu syar'i, dan rindu kepadanya. Warraghbah as-sadiqah fihi ibtigha'a mardhatillah, dan keinginan yang keras dan jujur untuk mencari keridhaan Allah. Keinginan yang keras dan jujur untuk mencari keridhaan Allah. Seperti yang dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir al-Sa'di rahimahullah. Jadi sungguh-sungguh ini penting. Jadi ketika seorang menuntut ilmu itu, dia harus bersungguh-sungguh, tidak boleh dia bermain-main. Sungguh-sungguh. Seperti para ulama, mereka itu mencari satu hadis berjalan, satu bulan perjalanan. Satu bulan perjalanan. Sungguh-sungguh mereka untuk mendapatkan ilmu, dapat. Sampai Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam kitabnya Siyar A'lamin Nubala itu pernah menceritakan tentang Baqi bin Makhlad. Imam Baqi bin Makhlad itu berjalan dari Spanyol ke Baghdad berjalan kaki untuk menemui Imam Ahmad bin Hanbal. Untuk menemui Imam bin Hanbal untuk belajar kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian juga Jabir bin Abdullah, sahabat, menanyakan satu hadis kepada sahabat yang lain di Mesir, itu beli kuda dan berjalan satu bulan perjalanan. Kemudian yang lain lagi banyak sekali para ulama seperti itu. Jadi sungguh-sungguh kita dalam menuntut ilmu syar'i, dan kita tempuh jalan untuk menuntut ilmu syar'i itu. Maka Imam Syafi'i rahimahullah menyebutkan di antara ilmu kita bisa mendapatkan ilmu itu dengan sungguh-sungguh. Apa kata Imam Syafi'i? Akhi, lan tanalal ilma illa bisittatin saumbika an tafsiliha bibayani: zaka'un wa hirsun wa ijtihadun wa bulghatun wa suhbatu ustadin wa tulu zaman. Dalam kitab Diwan Imam Syafi'i Imam Syafi'i mengatakan, wahai saudaraku, sesungguhnya engkau tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara, kata Imam Syafi'i. Wahai saudaraku, engkau tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Yang pertama, kata Imam Syafi'i, zaka, ada kepintaran. Yang kedua, hirs, ada kemauan yang keras. Yang kedua, ada kemauan yang keras. Yang ketiga, ada ijtihad, sungguh-sungguh. Tidak boleh bermalas-malasan, sungguh-sungguh. Ijtihad. Yang keempat, bulghah, ada modal. Ada bekal. Maksud saya bulghah itu bekal. Jadi seorang kalau nuntut ilmu harus ada bekal. Antum datang dari tempat yang jauh ke sini, ya jelas pakai ongkos. Kemudian bekal juga untuk makan, untuk minum di jalan dan segala macam. Dulu para ulama seperti itu. Mereka untuk berjalan menuju ke suatu tempat, mereka beli kuda, mereka beli keledai, kemudian beli perlengkapan bekalnya. Kemudian juga menyediakan atau memberikan bekal kepada istri dan anaknya. Baru mereka berangkat. Jadi bulghah, ada bekal. Yang kelima, ada suhbatu ustadzin atau irsyadu ustadzin, ada bimbingan ustadz. Jadi seorang ingin mendapatkan ilmu harus ada bimbingan ustadz, dibimbing oleh ustadz yang paham tentang Al-Quran, yang paham tentang sunnah, yang paham tentang pemahaman salafus saleh, itu harus ada dibimbing. Sebab orang yang belajar sendiri, kalau dia tidak tahu, gak ada tempat bertanya. Tapi kalau dengan bimbingan ustadz, dia akan dibimbing dan akan diarahkan. Dan seperti itu para ulama terdahulu, talaqqi dengan ulama. Kemudian yang keenam, kata Imam Syafi'i rahimahullah, tulu zaman, lama waktunya. Nuntut ilmu itu enggak sebentar, enggak cukup hanya 1 jam 2 jam, tapi 1 jam 2 jam ini harus terus rutin, tidak boleh berhenti sampai diwafatkan oleh Allah. Sebagaimana pernah ditanyakan kepada Imam Ahmad bin Hanbal, wahai Imam, wahai Abu Abdullah, ada seorang umurnya sudah 80 tahun, apakah dia pantas untuk nuntut ilmu? Kata Imam Ahmad, kalau dia pantas untuk hidup, maka pantas untuk nuntut ilmu. Artinya tetap wajib talabul ilmi, tetap wajib sampai dia diwafatkan oleh Allah SWT. Jadi lama waktunya. Nah, yang saya tekankan di sini yaitu dalam kita menuntut ilmu ini harus bersungguh-sungguh. Tidak boleh kita bermain-main. Menuntut ilmu syar'i ini harus sungguh-sungguh. Betul-betul kita catat, kita tulis. Antum datang untuk menuntut ilmu syar'i, antum siapkan bawa mushaf Al-Qur'annya. Kalau perlu bawa tafsirnya. Kemudian sediakan buku, catat. Sebab kata Rasulullah, qayyidul ilma bil kitab. Ikat ilmu itu dengan tulisan. Ikat ilmu itu dengan tulisan, catat. Kemampuan kita mendengar terbatas. Kemampuan kita untuk memahami dari 2 jam ceramah itu paling 10 menit atau 15 menit. Catat. Kata Rasulullah, catat. Hadis ini terdapat dalam Sahih Jami' Ash-Shaghir. Kemudian Imam Syafi'i juga berkata demikian. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, qayyidul ilma bil kitabah. Ikat ilmu itu dengan tulisan. Ikat ilmu itu dengan tulisan. Jadi niat kita untuk menuntut ilmu, kita bawa catatan. Tulis, catat ilmu itu. Karena ini jelas bermanfaat. Ilmu yang diajarkan Al-Quran dan Sunnah bermanfaat. Antum catat. Sehingga antum bisa murojaah lagi, mengulangi di rumah, menghafal, dan bisa menyampaikan juga kepada keluarga. Kemudian kita masuk kepada yang ketiga. Kiat dalam mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, ijtinabu jami'il ma'asi bitaqwallahi ta'ala. Menjauhkan dosa-dosa dan maksiat dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjauhkan dosa-dosa dan maksiat dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah di ayat 282, Allah berfirman, wattaqullaha wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Bertakwalah kalian kepada Allah dan Allah akan mengajarkan kepada kalian, Allah akan memberikan ilmu kepada kalian, dan Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Jadi bertakwalah kepada Allah dan Allah akan mengajarkan kepada kalian, dan Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Kemudian yang kedua, di dalam surah Al-Anfal ayat 29, dalam surah Al-Anfal ayat 29 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan bagi kalian furqan, pembeda, pembatas. Jadi kalau mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan bagi mereka furqan, ada pembeda, ada pembatas. Maka seorang yang menuntut ilmu syar'i, dia harus berusaha untuk menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Maka seperti yang tadi saya sebutkan, seorang yang belajar ilmu syar'i, yang mengkaji Quran, yang mengkaji sunnah Nabi yang sahih menurut pemahaman salafus saleh ridwanullahi ajma'in, semakin hari kehidupannya semakin baik. Dia terhadap dirinya, dia terhadap orang tuanya, dia terhadap istrinya, terhadap anaknya, terhadap tetangganya, terhadap temannya, semakin baik. Bukan semakin buruk keadaannya. Bukan semakin buruk. Semakin baik. Artinya yang dulu dia banyak berbuat dosa dan maksiat, yang dulu umpamanya dia minum khamar, dia berjudi, dia berbuat yang lain, durhaka pada orang tuanya, jelek pada tetangganya, sering menipu dan segala macam, setelah dia belajar, dia berhenti. Dan istiqamah, tetap seperti itu, menjadi baik dan meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat. Jadi kalau kita ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ya kita harus berusaha untuk menjauhkan dosa dan maksiat. Pertama, dosa yang paling besar adalah syirik. Kemudian setelah itu durhaka kepada kedua orang tua. Ini dosa besar yang paling besar. Kemudian menjadi saksi palsu, dusta. Kemudian juga berbuat bid'ah. Ini juga termasuk dosa yang besar. Dan yang lainnya, dari dosa-dosa besar yang dilakukan oleh kaum muslimin, yang juga dilakukan oleh kita, kita segera bertaubat kepada Allah SWT. Karena itu akan menghalangi, menghalangi kita dari mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Menghalangi kita dari mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an pernah mengatakan begini. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, inni la ahsibu anna ar-rajula yansal ilma qad 'alimahu bidzanbi ya'maluhu. Ini dibawakan oleh Imam Ibnu Abdul Barr dalam kitabnya Jami' Bayanil Ilmi wa Fadli. Sesungguhnya aku menyangka bahwa seseorang itu lupa dari ilmu yang sudah diketahuinya disebabkan karena dosa yang dia kerjakan. Jadi orang lupa terhadap ilmu-ilmu yang pernah dia kaji, yang pernah dia pelajari, dia lupa disebabkan karena apa? Perbuatan dosa yang dia lakukan. Dari ayat-ayat Al-Quran dia sudah lupakan, dari hadis Nabi dia lupakan, dari yang sudah dia pahami, yang pernah dulu dia amalkan, sekarang dilupakan oleh dia disebabkan karena dosa dan maksiat yang dia lakukan. Sampai Imam Syafi'i rahimahullah pernah mengeluh kepada Imam Waqi. Imam Syafi'i hafal Al-Quran 30 juz. Sejak kecil hafal. Imam Syafi'i hafal muwatta'nya Imam Malik. Muwatta' Imam Malik itu hafal. Belum lagi kitab-kitab yang lainnya. Ketika ada sedikit saja hafalannya berkurang, Imam Syafi'i curiga, ada apa? Sampai dikatakan dalam diwan Imam Syafi'i, kata Imam Syafi'i begini, syakautu ila waki'in su'ahidzi fa'arsyadani ila tarkil ma'asi wa'alam annal ilma nurun wa nurullahi la yuhdalil asi. Kata Imam Syafi'i, aku mengadu kepada Imam Waqi tentang jeleknya hafalanku. Padahal dia hafal Quran 30 juz. Hafal Muwatta Imam Malik, ketika berkurang sedikit hafalannya, dia mengatakan, aku mengadu kepada Imam Waqi tentang jeleknya hafalanku. Apa kata Imam Waqi? Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka Imam Waqi membimbing aku, memberikan petunjuk kepadaku untuk meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat. Kemudian, wa'alam, ketahuilah bahwa ilmu itulah cahaya. Dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang-orang yang berbuat maksiat. Ilmu itu merupakan cahaya. Ilmu syar'i ini agama. Cahaya Allah. Dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang-orang yang berbuat dosa dan maksiat. Ini juga dimuat oleh Al-Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid dawa'i syafi, atau dengan judul lain Ad-Da' wa Dawa'. Kemudian Imam Malik rahimahullah, gurunya Imam Syafi'i, Imam Malik pernah menasihati Imam Syafi'i. Imam Malik, Imam Darul Hijrah yang ada di Madinah An-Nabawiyah, pernah Imam Malik ini menasihati Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i sebagai muridnya Imam Malik. Apa kata Imam Malik? Kata Imam Malik begini, inni arallaha qad ja'ala fi qalbika nuran fala tutfi'hu bi dhulmatil ma'siyah. Kata Imam Malik kepada Imam Syafi'i, sesungguhnya aku telah melihat atau aku mengetahui bahwasanya Allah telah menjadikan dalam hatimu itu cahaya. Kata Imam Malik kepada Imam Syafi'i, sungguhnya aku mengetahui Allah telah menjadikan dalam hatimu itu cahaya, maka janganlah engkau padamkan cahaya Allah itu dengan kegelapan dosa dan maksiat. Jangan engkau padamkan cahaya Allah itu dengan perbuatan dosa dan maksiat. Ini dimuat oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid dawa'i syafi, atau Ad-Da' wa Dawa', obat dan penyembuhnya. Jadi ini yang ketiga, untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ya kita harus berusaha untuk meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat. Dan kita jangan merasa bahwa kita ini enggak punya dosa. Semua kita punya dosa. Saya dan antum sama. Banyak berbuat dosa, banyak berbuat maksiat. Maka kita selalu minta ampun kepada Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang maksum satu hari itu bertaubat kepada Allah 100 kali. Minta ampun kepada Allah 100 kali setiap hari, Nabi yang maksum sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apalagi kita. Maka terus kita minta ampun kepada Allah dan kita introspeksi kepada diri kita sendiri. Kita jangan selalu melihat kepada aib orang lain, kita lihat kepada aib kita sendiri. Pernah dikatakan oleh seorang ulama, tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Sangat berbahagia orang yang sibuk dengan aibnya sendiri, tidak mengurus aib orang lain. Kesalahan kita introspeksi. Hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan orang tua, hubungan kita dengan istri, dengan anak, dengan tetangga, dengan teman, dalam muamalah kita, jual beli dan yang lainnya, banyak sekali kekurangan kita. dan banyak perbuatan dosa dan maksiat yang kita lakukan. Istighfar dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari. Itu harus kita lakukan, introspeksi. Belum lagi dosa-dosa yang kadang-kadang kita tidak sadari. Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi liman Sa'ala Dawa'i Syafi, kata beliau, saya heran ada orang-orang yang betul hati-hati dalam masalah makan. Hati-hati, tidak mau makan yang haram. Dia sangat hati-hati, tidak mau makan yang haram. Tidak mau minum khamar. Tidak mau dia berjudi. Tidak mau yang lain. Tapi dia selalu membicarakan aib orang lain. Dia selalu membicarakan aib orang lain. Ghibah, dosa besar. Dia selalu mengadu domba di antara manusia. Yang ini dia hati-hati, tapi yang ini dia tidak hati-hati. Padahal dia makan bangkai saudaranya setiap hari. Makan bangkai saudaranya, Allah sebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Hujurat. Makan bangkai saudaranya. Tentu orang akan jijik. Makan bangkai saudaranya. Ghibah, membicarakan aib orang lain. Jadi saya heran, dia bisa hati-hati kepada yang demikian, tapi mulutnya tidak hati-hati terhadap saudaranya yang mukmin. Dia makan daging saudaranya, dan hukumnya haram, dan termasuk dosa besar. Yang disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Hujurat, dan juga disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dia sering menjatuhkan kehormatan orang lain. Maka nanti di hari kiamat ada orang yang masuk neraka, dia mencakar wajahnya. Ditanya oleh Nabi Muhammad SAW kepada Malaikat Jibril ketika diperlihatkan tentang neraka itu. Kenapa? Itu orang itu kenapa seperti itu? Dia adalah orang yang sering makan daging manusia. Bukan makan daging manusia, dalam artian membicarakan aib orang lain. Dia kulu naluhu mannas, ghibah, memfitnah, menjatuhkan kehormatan orang lain. Padahal kehormatan ini sesama mukmin diharamkan oleh Allah. Tidak boleh kita menuduh orang lain tanpa ada bukti. Orang tidak berbuat sesuatu dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar, dan tuduhan itu disebarkan kepada orang lain tanpa tabayyun dan tersabut. Ini maksiat, ini dosa, dan menghalangi ilmunya seseorang. Sebab Nabi sudah harapkan, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum kahurmati yaumikum hadha fi baladikum hadha. Kata Rasulullah, sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, dan kehormatan-kehormatan kalian haram sesama kalian, sebagaimana haramnya negeri ini pada waktu hajjatul wada'. Haram. Enggak boleh kita menuduh seseorang. Lebih bagus kita diam. Kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang benar atau diam. Tapi menjatuhkan kehormatan orang yang orang itu enggak pernah ketemu dengan orang tersebut, dituduh, difitnah dan segala macam. Ini dosa. Dosa, dan ini maksiat. Dan itu akan dituntut oleh Allah sampai hari kiamat. Dituntut oleh Allah sampai hari kiamat. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan yang lainnya dengan sanad yang hasan, Nabi bersabda, "Man qala fi mu'minin ma laysa fihi adkhalahu Allahu radghatal khabal yaumal qiyamati wa laysa bi kharijin." Kata Nabi SAW, barang siapa yang berkata tentang orang mukmin yang tidak ada padanya, si fulan begini, padahal dia tidak melakukan perbuatan itu. Dia tuduhkan, dia fitnah. Maka Allah akan berikan minuman nanti pada hari kiamat, radghatal khabal. Ketika sahabat bertanya, apa yang dimaksud radghatal khabal? Perawinya menjelaskan, usaratu ahlin nar, cairannya penghuni neraka. Nanah dan darah itu akan diberikan kepada orang itu sampai dia keluar dari perkataan yang pernah dituduhkan kepada seorang muslim. Sampai dia terbebas dari tuduhan yang pernah dia tuduhkan kepada seorang muslim. Nah, ini maksiat. Jadi maksiat itu banyak sekali yang kita harus hati-hati. Kadang-kadang maksiat lisan ini yang paling banyak. Sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah SAW, aktsaru khataya bani Adam fi lisanihi. Kata Rasulullah SAW, bahwa kebanyakan kesalahan anak Adam itu di lisannya, di mulutnya. Maka ini harus kita perhatikan dan kita hati-hati, karena ini termasuk juga perbuatan dosa dan maksiat yang menghalangi ilmu kita, yang menghalangi kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang menghalangi kita mendapatkan barokahnya ilmu.